Dari kota onde-onde Mojokerto, mahasiswi cantik suaranya merdu lagi. Ada Meston, Abang Tono, juga ada Ramayana. Ada SNP Indonesia, Eli Satika, Du Palapa.